Melissa dan Rizky Febian. Melissa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Melissa dan Rizky Febian dong. Melissa, saya mau nanya gimana perasaannya bisa berduet dengan Rizky Febian pada malam hari ini? Yang pasti seneng banget dan bangga banget. Karena dari awal kasih tahu sama Rizky, wow kayak seneng banget kan. Karena dia salah satu penyanyi favorit aku. Mas Iki, ya. Mas Iki gimana perasaannya bisa tampil satu kebanggaan bisa duet dengan wanita cantik dan sangat luar biasa ini. Yang mempunyai suara sangat merdu dan dari pertama kali ketemu juga kita langsung kayak klop, maksudnya kayak kita tahu apa yang nanti kita harus bawain, harus seperti apa. Enak pokoknya orangnya. Oke, baik, terima juga. Kasih Iki. Terima kasih. Iki, terima kasih banyak, terima kasih. Ya. Keren abis. Hey. Terima kasih semuanya. Melissa? Ya, Kevin. Ada pacarnya di tribun ya? Iya. Gak cemburu lah, profesional kerja ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Melissa. Yeay. Langsung aja kita minta komentar dari juri sebesar kita. Silakan Steve Lillywhite. Hello, Melissa. Hello, Steve. Hello. Well, I don't know. I didn't feel it was a duet. You did not look at each other. I felt no connection between the two of you. Last week I said for the first time I saw your personality come out, there was no personality there. I think you were just going through the motions. If you understand, just when you held Rizky's hand at the end, you didn't even look at him. I mean, there was no connection. It's a duet competition, and I didn't feel the strength of the duet. I'm so sorry. Not my performance. Terima kasih, Steve. Thank you. But because it's a sad song. Gak apa-apa. Just tell him. Yes. Thank you, Steve. Terima kasih. I understand. Terima kasih, Melissa. Mbak Titi DJ, silakan. Saya nggak setuju sama Steve. Saya tidak mau menjawab. She's not agree with you. Oh, really? Saya akan ngomong dalam bahasa Indonesia biar dia nggak ngerti, nggak usah ngerti, nggak apa-apa. Saya justru terkejut karena biasanya duet itu kan biasanya kita harus saling eye contact, ada gestur yang diperlihatkan gitu. Tapi pas tadi saya perhatiin, walaupun tidak ada hal-hal tersebut, tidak ada unsur-unsur di situ tadi, tapi chemistry-nya dapat banget ya. Itu kalau ada auranya di antara kalian berdua, auranya tuh bagus banget warnanya gitu. Jadi nggak perlu harus lihat-lihatan Steve, nggak perlu. No, because it's a sad song. Iya. Jadi okay, kalau saya sih suka banget, terserah deh ya. Steve nggak suka nggak apa-apa deh. Mbak Titi, terima kasih banyak. Terima kasih. Baiklah, silakan Mike Mohede. Duel judges barusan. Selamat malam, Melissa. Selamat malam. Kalau Melissa ingat beberapa waktu lalu saya bilang, saya sempat bilang ke Melissa kalau bernyanyi itu nggak perlu teriak. Tapi dengan apa yang Melissa nyanyikan dan Melissa rasakan sewaktu Melissa bernyanyi, seru banget sebelah situ. Sewaktu Melissa bernyanyi dan Melissa rasakan dan Melissa keluarkan melalui suara Melissa, itu udah cukup apa ya, memperdengarkan apa sih yang lagi Melissa rasa sewaktu Melissa nyanyi, apa sih yang lagi Melissa ingin ungkapkan sewaktu Melissa menyanyikan lagu siang, setiap lagu yang Melissa nyanyikan. Dan kalau menurut penampilan dan performance Melissa barusan, kalau buat saya harus agree sama Mbak Titi kalau Melissa. Oke, Mike, ada di tim Mbak Titi. I have to agree. Terima kasih, Mike. Okay. Two versus one. Oke, kita lihat komentar berarti sekarang dari Elizabethan. Elizabethan, silakan. Melissa, saya cemburu sangat sebab you dapat duet dengan Rizky. Saya pun nak duet dengan Rizky. Untuk lagu tadi, dari awal lagu tu saya tak dengar sangat suara Melissa. Saya tak sure it's the mic or it's your singing. I'm not sure. So we had to wear the headphones to hear your voice. Saya I'm in between, like, you know, them and also Steve. Untuk saya rasa that was an okay performance, tapi you have better performances before this. But it wasn't bad. Yeah. Thank you, Lizzy. I love you. Terima kasih semuanya. Baiklah, langsung saja Indonesia. Kalau kalian gak mau kehilangan Melissa, kalau gak mau ini jadi saat-saat terakhir Anda untuk melihat penampilan Melissa, makanya langsung saja kasih heart Anda sekarang juga, ketik Just Do It Indonesia di google.co.id dan klik fotonya Melissa.